Ya puji syukur kita boleh ada di tempat ini. Saya percaya ini adalah karena anugerah Tuhan yang telah menolong kita, memimpin kita, sehingga kita boleh kembali belajar bersama di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan setelah seminggu lalu kita melihat bagaimana pentingnya tugas konseling ya. Bagaimana pentingnya bagaimana orang yang tugas pastoral gitu. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana pentingnya pembinaan di dalam gereja. Dan kita akan melihat dari Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Saya undang kita melihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-16. Kalau sudah kita akan membacanya bersama-sama. Efesus 4 ayat ke-11 sampai dengan ke-16. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, lima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, Bapak Ibu, bicara tentang kitab Efesus ini bicara tentang bagaimana kalau kita melihat kitab Efesus setidaknya dibagi dalam tiga bagian. Pertama itu berisi tentang salam dari Efesus 1 ayat yang pertama sampai dengan kedua itu kita lihat. Lalu juga berisi kemudian ajaran-ajaran yang membicarakan tentang ajaran-ajaran penuh kuasa sampai dengan bicara tentang penebusan orang percaya. Lalu bicara tentang hal-hal yang praktis di ayatnya yang ke Efesus 4 sampai dengan Efesus 6 itu bicara tentang hal-hal yang praktis. Dan salah satu hal yang penting adalah bicara tentang kehidupan orang percaya. Nah, bagian yang kita baca ini adalah bagian tentang hal itu, bagaimana kemudian orang percaya itu harus hidup, bagaimana orang percaya itu dituntut untuk hidup. Harus seperti apa dan dikatakan harus selaras dengan maksud Allah. Jadi di sini orang percaya diajak untuk melihat bagaimana sebuah kesatuan itu penting, baik kesatuan di antara jemaat maupun kesatuan dia dengan dirinya dan kesatuan dia dengan Tuhan. Dan untuk hal itu, untuk tujuan itu kemudian Tuhan memberikan bukan hanya belas kasihan dia untuk dia orang boleh mengenal dirinya, untuk orang boleh dekat kepadanya, tapi bicara tentang Tuhan mempersiapkan hamba-hambanya, Tuhan mempersiapkan orang-orang tertentu untuk tujuan dia menyatukan jemaat dengan dirinya. Dalam artian bukan sekedar kemudian jemaat diberikan sebuah pengenalan dasar kepada Tuhan kepada Kristus bahwa Kristus adalah juru selamat, tapi di situ dibuat jemaat bersatu kepada Tuhan dalam hal yang lebih tinggi lagi untuk boleh mengenal Dia lebih dekat, lebih jauh lagi. Dan untuk itulah Tuhan kemudian memberikan hamba-hambanya. Kalau kita lihat tadi ada berbagai orang yang disebut di sana. Nah, ini yang akan kita renungkan dan kemudian akan kita pelajari di bawah tema tadi, urgensi pembinaan gereja. Sebelum lebih jauh, saya akan mengajak kita melihat apa sih sebenarnya pengertian dari urgensi. Tentu saja kita semua sudah tahu bahwa urgensi adalah sebuah keharusan yang mendesak. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut demikian. Lalu itu bicara tentang hal pembinaan, itu bicara tentang sebuah bagaimana orang membangun, bagaimana orang mengupayakan, bagaimana orang mengusahakan, dan sebuah pembinaan itu bicara tentang proses, tentang cara, tentang perbuatan, tentang pembaharuan, tentang penyempurnaan, dan bagaimana usaha atau tindakan yang efektif dan efisien yang kemudian dituntut, yang kemudian mengarah kepada hal-hal yang baik. Itu pembinaan. Jadi pembinaan itu sesuatu yang penting, yang mengarah kepada kebaikan, dan itu diniscayakan harus ada di dalam gereja gitu. Nah, lalu apa sih sesungguhnya kemudian yang membuat kemudian pembinaan itu penting? Nah, kita akan melihat bahwa pembinaan itu dalam kacamata itu tadi, seberapa penting, bagaimana gereja harus membangun, bagaimana gereja harus efisien, dan banyak. Yang pertama adalah alasan kenapa sih sebenarnya bahwa pembinaan itu penting, karena konteks yang ada, karena dunia ini semakin berbahaya, karena dunia semakin mengkhawatirkan. Jadi bicara tentang sebuah konteks yang membahayakan, yang perlu disikapi bersama-sama. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Dari hal ini bukan saja bicara tentang bagaimana seorang anak, Tuhan tidak mengendaki orang Kristen itu menjadi sepenuhnya terus-menerus menjadi anak. Tapi juga kita lihat ada konteks yang ditunjukkan bagaimana ada rupa-rupa angin pengajaran, ada kemudian permainan palsu manusia dan kelicikan. Apakah ini sebuah omong kosong belaka? Paulus mengambil hal ini untuk menakut-nakuti jemaat. Saya pikir enggak, ini bukan sekedar menyorot dari sebuah progres kedewasaan seseorang, bukan sekedar menyorot kepada bagaimana kemudian anak-anak dituntut untuk menjadi dewasa, tapi melihat, Paulus melihat realita di sekitarnya, tantangan di sekitarnya memang luar biasa berat. Misalnya kita lihat kalau kita melihat apa ya, kita membandingkan atau melihat data lain di Kisah Para Rasul, betapa luar biasanya beratnya, betapa luar biasanya tantangan di jemaat Efesus. Kita lihat kalau di Kisah Para Rasul ayat 19 dan 34 gitu, kita melihat bagaimana Efesus adalah kota dewi Artemis. Jadi penyembahan dewa-dewa. Bahkan Paulus sendiri diusir dari Efesus gara-gara orang-orang kehilangan mata pencaharian dari membuat patung itu. Lalu ada juga selain pusat penyembahan dewi Artemis, di Efesus juga bagaimana kemudian ada beberapa orang yang, bukan beberapa, ada satu orang yang disebutkan menyelewengkan nama Yesus. Jadi bagaimana orang itu kemudian memakai nama Yesus untuk kepentingan pribadi dia, untuk mengusir setan dan sebagainya. Tapi kalau kita baca dari Kisah 19-13, sesungguhnya bukan satu orang itu yang kalau kita baca di Kisah Rasul, bukan sekedar anak Skewa, yaitu anak imam kepala Yahudi, tapi juga orang banyak lagi yang kemudian melakukan hal sama, dan untung saja kemudian orang-orang itu kemudian bertobat. Bukan hanya itu, bukan hanya penyembahan yang menjadi tantangan, bukan hanya penyembahan pusat penyembahan Dewi Artemis, lalu ada kemudian orang kemudian yang suka menyelewengkan nama Yesus, dan bukan hanya satu orang tapi banyak orang, tapi juga ada penyihir yang kemudian bertobat. Untung saja ya, lagi-lagi bertobat. Tapi kalau di situ ada penyihir yang bertobat, pasti ada lebih banyak lagi penyihir-penyihir lain yang kemudian belum bertobat. Dan kalau kita lihat di Kisah 19, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ini Kisah 19-18 itu bicara tentang tadi itu, bicara tentang penyelewengan nama Yesus, mereka pun melakukan. Jadi ada kaum penyihir yang bertobat, yang setidaknya ini menjelaskan latar belakang sosial orang-orang seperti apa yang dihadapi Paulus di Efesus. Lalu ada tantangan penyesat, baik dari dalam maupun dari luar. Dan kalau kita membaca lebih lanjut, waktu kemudian Paulus mau pergi dari Efesus untuk ke Roma, dan dia sudah ngomong, nanti kalian tidak akan melihat muka saya lagi. Di sana dia bilang, ada tantangan yang luar biasa yang kalian akan hadapi. Jadi bukan hanya tantangan dari luar berupa penyembahan dewa-dewa, bukan hanya orang yang kemudian menyelewengkan nama Yesus untuk kepentingan dia, bukan hanya ada konteks penyihir-penyihir, tapi juga ada kemudian orang yang dari dalam sendiri yang kemudian menyesatkan mereka. Aku tahu bahwa saya baca dari Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai dengan 31. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihatkan kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi di sini melihat Paulus boleh dibilang mewanti-wanti jemaat di Efesus sebelum dia pergi meninggalkan Efesus. Bahwa kalian akan menghadapi tantangan yang begitu berat seperti itu. Bukan hanya musuh dari luar yang kemudian masuk seperti serigala masuk ke kerumunan orang-orang, tapi juga kemudian bicara tentang bagaimana orang-orang dalam sendiri yang kemudian menyesatkan. Jadi ada musuh serigala-serigala yang ganas, ada kemudian yang dari dalam muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu ya. Dan ini patut diwaspadai dalam konteks kemudian Rasul Paulus di sana. Nah, sebenarnya apa yang dialami Paulus ini pun bukan hanya soal bukan hanya soal konteks waktu itu, hari ini pun kita juga mengalami hal sama. Karena itu sangat aktual, sangat kontekstual apa yang dikatakan Paulus dengan korelasi kita dengan konteks kita hari ini. Kita pun mengalami hal sama, ada begitu banyak yang kita alami, ada rupa-rupa pengajaran yang pada akhirnya hanya didapat dari sebenarnya karena ansih itu semua karena fanatisme kita terhadap orang tertentu, fanatisme kita, kesukaan kita mati-matian, kesukaan kita yang buta terhadap orang-orang tertentu, lalu itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, mempengaruhi bagaimana frame teologi kita, pokoknya kalau sudah doktrin dari denominasi yang saya ada di situ itu pasti benar. Itu yang seringkali menjadi bahaya kita. Lalu kalau orang atau hamba Tuhan tertentu itu boleh dikatakan sebagai standar awal sebuah kebenaran. Pokoknya kalau yang diomongin orang itu ya kira-kira bisa dianggap benar. Nah, inilah sesungguhnya yang berbahaya. Kalau kita melihat di contoh dari jemaat Korintus, bukankah jemaat Korintus ada yang menyebut ada orang-orang, aku adalah pengikut Apolos, aku ada pengikut Paul, ada pengikut Paulus, aku ada pengikut Kristus dan pengikut Kefas. Ada banyak orang-orang yang menyebut itu yang mengidentifikasikan dirinya kepada tokoh-tokoh tertentu. Dan terbukti walaupun Apolos itu adalah orang-orang yang kemudian orang yang sangat fasih bicara, walaupun Apolos adalah orang yang luar biasa hebat, tapi toh ada kemungkinan salah di sana, dan itu terbukti, dan karena itu Apolos pun harus belajar kepada murid-muridnya Paulus. Nah, karena itu betapa berbahayanya kalau kemudian orang mengerti hanya karena, atau orang memahami sesuatu itu benar hanya karena frame teologi yang dia bangun sendiri. Pokoknya orang itu, lalu kemudian pokoknya adalah denominasi kita, pokoknya sesuai dengan frame kita. Nah, itu yang benar. Nah, itu yang sesungguhnya yang akan menjadi bahaya besar. Dan bukankah kalau kita bicara tentang misalnya baca Alkitab saja, di luar frame-frame yang kita inginkan, di luar teologi-teologi yang kita pahami, Reform misalnya, maka kita akan kurang tertarik. Contoh, kalau kita bicara tentang baptisan roh, bukankah kita akan cenderung menghindari baptisan roh itu adalah muncul api-api, lalu bicara tentang mujizat-mujizat, bukankah kita cenderung menghindari, lalu kemudian merasionalisasi dengan doktrin kita sendiri, lalu bicara tentang bahasa roh, bukankah kita akan cenderung merasionalisasi, oh itu karismatik itu tempat di sana, gereja kita nggak mengenal itu. Bukankah kita akan cenderung merasionalisasinya dengan frame berpikir teologi seperti itu? Lalu bicara nubuat, bukankah kita akan selalu mengarahkan bahwa nubuat itu bukan selalu sesuatu yang mengarah ke depan sana? Walaupun kita tahu bahwa kecenderungan hari ini kata nubuat dipakai untuk meramalkan sesuatu. Tapi kita ketika membaca kitab suci bicara tentang nubuat, kita selalu mengarahkan bahwa nubuat itu adalah soal pengajaran. Padahal di dalam nubuat itu bukan soal pengajaran saja, tapi juga ada soal meramalkan, bukan soal nubuat adalah mengatakan apa yang Tuhan inginkan yang terjadi di depan sana. Ada kecenderungan, ada kemungkinan ramalan juga di sana. Bukankah kita akan cenderung mengeliminasi yang ramalan itu dalam tanda petik, lalu mengatakan kepada orang, nubuat itu adalah pengajaran. Nah, inilah contoh-contoh bagaimana kita kemudian melihat sesungguhnya betapa berbahayanya kalau kita rupa-rupa pengajaran itu kemudian hanya karena muncul ada hanya karena fanatisme seseorang terhadap seseorang, fanatisme seseorang terhadap ajaran, dan fanatisme seseorang terhadap frame teologinya sendiri. Nah, belum lagi bicara tentang bagaimana ada begitu banyak permainan-permainan palsu yang perlu disikapi, sehingga orang melihat untuk itu perlunya pembinaan di dalam gereja perlu diwujudkan. Bagaimana bicara bahwa hari ini kalau kemudian bicara tentang permainan palsu, bicara tentang kelicikan, bicara tentang ajaran-ajaran yang kalau Pak Bigman bilang KW1 itu bicara sesuatu yang sulit dipahami. Dalam artian begini, kalau kita bicara tentang sesuatu yang sesat, ya mudah gitu. Kalau orang itu ngomong Yesus bukan Tuhan, itu pasti sesat. Kalau orang ngomong bahwa Yesus itu tidak disalibkan, itu pasti sesat. Kalau orang itu ngomong Yesus tidak dibangkitkan, itu pasti sesat. Karena ukuran kita gampang, ukuran kita adalah bagaimana kita mengarah kepada, yang paling mudah adalah kepada ibunya doktrin itu sendiri, yaitu pengakuan iman rasuli. Jadi itu pengakuan iman rasuli adalah sebuah rumusan pengajaran kitab suci yang dirumuskan sedemikian rupa untuk yang kemudian kita ikuti dan kita ikrarkan. Nah, itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi ukuran standar kita untuk melihat bahwa ajaran seseorang itu sesat atau tidak. Karena itu di gereja kita pengakuan iman rasuli selalu diletakkan di belakang setelah firman Tuhan untuk kemudian memfilter apakah khotbah orang ini benar atau tidak. Nah, pengakuan iman rasuli bisa jadi contoh. Artinya kalau bicara tentang sesuatu yang sesat, ya mudah saja. Ini sesat, ini tidak, ini sesat, ini tidak. Tapi bagaimana bicara tentang yang KW1 kata Pak Bigman dalam bukunya, bicara tentang yang asli tapi palsu. Terlihat sangat sangat asli tapi palsu. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Belum lagi bicara tentang cara. Belum lagi bicara tentang ada kemudian gap generasi yang kemudian sangat berbahaya di konteks kita. Kalau Bapak Ibu belum beli buku ini, Bapak Ibu bisa membelinya. Ada hal-hal menarik yang kita bisa dapat di sana. Misalnya bicara tentang bagaimana soal perjamuan kudus, bagaimana orang, ya perjamuan kudus kan hal yang lumrah dilakukan oleh gereja. Perjamuan kudus adalah hal bahkan keharusan. Tapi yang menjadi masalah adalah tujuannya untuk apa? Kalau kita, perjamuan kudus adalah tujuannya untuk kemudian mengingat kembali, mengenang kembali seperti apa Yesus, seperti apa yang dia katakan. Tapi banyak orang, perjamuan kudus itu untuk menyembuhkan, perjamuan kudus itu mohon maaf diberikan kepada anjing, untuk menyembuhkan sakit anjing. Perjamuan kudus dipakai kepada hal-hal yang diselewengkan. Nah, perjamuan kudus mungkin bukan kepada hanya kepada oknum orang jemaatnya, tapi juga oknum kemudian gereja dan hamba Tuhan yang memakai perjamuan kudus bukan kepada arti yang sesungguhnya, tapi kepada sesuatu yang berlainan, misalnya untuk menyembuhkan penyakit. Jadi yang diingat adalah soal dirinya, bukan Kristus yang diperingati di sana. Lalu bicara tentang perpuluhan, di buku itu juga disebutkan bagaimana perpuluhan itu untuk hamba Tuhan saja, 110% itu semua untuk hamba Tuhan. Padahal kita tahu, bukan hanya untuk hamba Tuhan, tapi juga operasional rumah Tuhan. Bukan hanya operasional rumah Tuhan, tapi juga bagaimana orang asing di sana, tapi juga bukan hanya orang asing, tapi juga ada janda-janda yang perlu diperhatikan. Orang-orang miskin, orang janda-janda miskin yang perlu diperhatikan di rumah Tuhan, dalam artian itu oleh gereja. Lalu bagaimana kita melihat ada baptisan kudus yang kemudian juga orang hanya mengklaim gerejanya sendiri yang benar, kalau belum dibaptis di gerejanya, maka itu belum sah. Maka tidak heran ada begitu banyak orang kemudian dibaptis 3-4 kali gitu. Ya, ini ajaran KW1 yang kalau kemudian orang tidak sungguh-sungguh memahami ajaran yang benar, kalau orang tidak mengambil ke dalam belajar di dalam kitab suci, meneliti sendiri, menyelidiki sendiri dalam kitab suci dengan dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan, dipimpin oleh orang-orang yang kapabel di sana, maka orang akan terjerembab di hal-hal yang mungkin dia sebagai hal yang rutinitas, sebagai hal yang biasa-biasa saja, enggak ada salahnya, tapi nyatanya itu adalah hal yang palsu. Nah, untuk itu kenapa bukan sekedar tempat kita ada di tempat benar, kita ada di gereja, bukankah kita kalau ada di gereja itu sesuatu yang baik, karena bicara gereja lah orang yang mencari Tuhan. Tapi bukan tempat yang benar kemudian tidak menjamin ajarannya benar. Tapi juga kita jangan menutup kemungkinan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam ajaran yang tanda petik tidak benar. Bahwa kita percaya, kalaupun para pendeta, kalaupun hamba Tuhan kemudian ada yang menyelemengkan kitab suci dan untuk memakai dengan maksud-maksud sendiri, Tuhan toh bisa memakai itu sebagai alat dia untuk mempertumbuhkan jemaatnya. Persoalannya adalah soal hamba itu, hamba Tuhan itu dengan Tuhan, itu yang menjadi masalah. Lalu bicara tentang ajaran yang benar, itu tidak menjamin orang kemudian beriman benar. Dan bicara tentang beriman benar, karena akan kemudian nampak dari sikap hidup atau buah yang benar. Nah, mengapa pembinaan itu urgent bagi gereja untuk dilakukan? Kenapa pembinaan itu adalah penting dilakukan dari gereja? Salah satunya kita lihat bagaimana konteks dunia begitu berbahaya, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang bukan hanya ajaran yang sesat, yang jelas-jelas sesat, bukan aja ajaran yang berbeda karena kesesatannya, tapi berbeda karena KW1-nya itu yang berbahaya. Setidaknya itu yang dikatakan Pak Bigman di dalam bukunya. Itu yang perlu disikapi, itu yang perlu dilihat, itu yang perlu dipelajari, karena itu gereja perlu memperlengkapi umatnya, gereja perlu memperlengkapi, gereja melalui hamba-hamba Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang kita baca tadi, Tuhan memberikan rasul-rasul, Tuhan memberikan nabi-nabi, para pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi jemaat, untuk memperlengkapi umat. Dan ini betapa penting gereja melakukan hal ini. Dan belum lagi kalau kita bicara tentang ada gap komunikasi antar generasi, misalnya. Beberapa waktu lalu saya mengikuti seminar tentang, ya disinggung tentang generasi-generasi. Bahwa generasi-generasi X, Y, dan Z itu generasi yang berbeda. Kalau generasi yang X itu ya mungkin cara komunikasinya bisa direct, ngomong, masih biasa bersosialisasi. Walaupun sudah ada teknologi masuk, tapi itu pun hanya melalui teks dan SMS. Lalu generasi Y, gaya komunikasinya itu sudah mulai bagaimana melalui online dan segala macam, melalui sosial media. Lalu yang justru menjadi tantangan gereja adalah generasi Z itu, atau generasi hari ini, generasi yang kemudian bukan hanya bicara soal bagaimana berkomunikasi online melalui sosial media, tapi bagaimana generasi yang membagikan, yang berkomunikasi, boleh dibilang suka memberitakan diri. Kita lihat karena itu fenomena vlog, fenomena kemudian ada sosial media yang mengekspos dirinya dalam video, pokoknya video-video yang live itu semua, itu yang kemudian yang menjadi kesukaan anak-anak zaman sekarang. Dan karena itu tantangannya sangat-sangat luar biasa. Kita sebagai orang tua yang masih ada di generasi sekian menganggap itu sebagai hal yang jangan ke sana, stop ke sana. Sementara anak-anak itu gaya bahasanya sudah demikian. Nah, karena itu bagaimana menyikapi, bagaimana gereja harus melihat itu sebagai gaya komunikasi mereka yang kemudian harus dipenuhi, dalam tanda petik, harus kemudian dilihat oleh gereja sebagai alat untuk memperlengkapi anak-anak muda di generasi Z ini. Dan ini sesungguhnya juga sudah dikerjakan banyak gereja, tapi beberapa gereja masih memakai cara lama. Artinya, ya orang yang kemudian generasi Z yang dunia itu ada di genggamannya, itu kemudian dianggap sebagai kalaupun di rumah begitu, kalau boleh di gereja jangan begitu. Jangan pakai yang tap lah apa segala macam dalam gereja. Padahal kita nggak mungkin bisa menyetop itu. Teknologi nggak akan bisa di stop. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana gereja bisa melihat hal itu sebagai tanda petik peluang sarana komunikasi untuk kemudian melayani anak-anak di generasi Z ini. Sebab kalau tidak kemudian kita atau gereja yang memakai bahasa komunikasi seperti itu, lalu memenuhi kebutuhan mereka dalam gaya komunikasi mereka, maka orang-orang di luar sana yang akan memberikan pemuasan terhadap mereka, Bukan sekedar soal pornografi, itu sudah berlalu. Tapi live show pornografi hari ini. Bukan sekedar live show pornografi, orang yang maki-maki di depan itu bahkan disuka-sukai. Orang yang vlog, kemudian mengeluarkan kata kotor itu hal-hal yang biasa hari ini. Dan orang, dan yang lebih ironisnya subscribernya misalnya bisa sampai jutaan gitu. Dan itu sesuatu yang bagaimana ya melihatnya. Kalau generasi saya sih masih generasi Yahoo Messenger, generasi apa ya masih melihat belajar MLRC, ketiknya teks. Hari ini betul-betul live semuanya. Dan itu bukan lagi di desktop, tapi ada di genggaman. Apakah kemudian orang tua kemudian akan membatas-batasi? Mungkin saja bisa, tapi anak-anak hari ini lebih jago daripada kita. Mau dibatasin, dia akan cari cara, googling bagaimana mengeluarkan kuncian dari orang tuanya. Dan anak sekarang jauh lebih luar biasa. Karena itu daripada dunia luar sana yang memberikan pemuasa terhadap anak kita, maka kita perlu memberikan atau gereja perlu memakai cara komunikasi anak zaman sekarang untuk kemudian mengakomodasi komunikasi itu untuk melayani mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Nah itu yang kita kerjakan juga hari ini melalui channel-channel kita di YouTube. Walaupun belum live, tapi juga di radio kita sudah live melakukan hal itu. Dan saya pikir itu adalah gaya bahasa yang diminati oleh anak muda sekarang, dan karena itu tugas kita menjangkau mereka. Nah, yang kedua adalah mengapa kemudian pembinaan itu adalah sesuatu yang penting dilakukan, pembinaan itu adalah sesuatu yang urgent, yang mendesak perlu dilakukan, karena itu semua adalah tugas panggilan gereja, tugas panggilan kita semua. Karena di sana Tuhan kemudian memanggil hamba-hambanya untuk melayani dalam memperlengkapi jemaat. Untuk melayani, membina jemaat itu. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita pun berita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya melihat ini sebagai sebuah dasar pembinaan Kristen. Kenapa dasar? Karena ansih bukan kita yang memulainya, karena ansih bukan kita yang kemudian memikirkan secara luar biasa untuk membina umat. Tuhan yang sudah membuat seperti itu. Tuhan yang kemudian disebutkan oleh Paulus yang kemudian mengirimkan hamba-hambanya, memimpin hamba-hambanya untuk kemudian melatih hamba-hambanya untuk memperlengkapi jemaat. Dari Allah inisiatif itu ada, dari Allah kemudian prakarsa itu ada, dia yang merencanakan, dia mengusahakan, Allah juga yang kemudian mengutus hamba-hambanya itu untuk kemudian terjun ke lapangan untuk melayani jemaat. Allah yang mengirim, yang menunjuk, memilih hamba-hambanya bukan kemudian hanya dilemparkan begitu saja, tapi ada maksud dan tujuan tertentu yang bisa kita lihat. Seperti kita lihat bahwa tujuannya adalah jelas bagaimana hamba-hamba Tuhan itu kemudian diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah untuk kemudian memperlengkapi orang-orang kudusnya, memperlengkapi jemaatnya. Jadi seperti kita lihat tadi, tidak cukup hanya kemudian belas kasihan Tuhan untuk kemudian Tuhan mengenalkan kepada umat, tapi Tuhan menuntut untuk lebih lagi, karena itu Tuhan mengirimkan hamba-hambanya untuk mengenalkan siapa Tuhan lebih lanjut. Tidak cukup hanya belas kasihan dan karunia Tuhan saja, tapi juga perlu, maksudnya tidak cukup kemudian hanya belas kasihan Tuhan yang sudah mengenalkan dirinya, yang menunjukkan dirinya kepada orang, lalu kemudian otomatis orang itu menjadi dewasa. Saya pikir tidak demikian. Karena itu perlu hamba-hamba Tuhan, perlu orang-orang, perlu pengajar-pengajar, perlu penginjil-penginjil yang kemudian membina orang itu sehingga menjadi dewasa. Nah, kita lihat di sana ada peran-peran penting di sana. Ada pengajar seperti dilihat, dan pengajar saya pikir ini adalah jemaat-jemaat yang kemudian dipersiapkan sedemikian rupa yang dilihat secara baik pengetahuan maupun secara kerohanian sudah mencapai boleh dikatakan mumpuni. Lalu diajarkan untuk melayani jemaat yang lain lagi. Dan inilah yang perlu dikerjakan oleh pembinaan. Jadi tujuan pembinaan adalah memperlengkapi orang kudus. Memperlengkapi apa? memperlengkapi agar orang itu siap dalam pekerjaan pelayanan. Memperlengkapi apa? Memperlengkapi agar kemudian bagi pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Bicara tentang memperlengkapi, memperlengkapi adalah kalau kita lihat bahasa aslinya itu bicara tentang memperbaiki, menyempurnakan, kemudian bicara tentang melengkapi, lalu memulihkan. Artinya bicara memperlengkapi itu bukan soal kemudian ya kalian sudah jadi Kristen, mari masuk gereja, dibaptis, lalu ya kita ikut kebaktian. Gereja dalam tanda petik mendapat untung dari persembahan jemaat, dan kamu mendapat untung karena sudah ya bisa mendengar firman Tuhan lah. Ada semacam simbiosis mutualisme. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana gereja memperlengkapi, gereja memperbaiki dari yang sebelumnya budaya dosa yang dilakukan oleh orang, kemudian masuk kepada budaya keselamatan, lalu orang itu kemudian dipimpin, dan kemudian pada akhirnya bisa menjadi dewasa. Nah, itu yang tujuan memperlengkapi. Jadi, bukan hanya memimpin kemudian menjadi dewasa, dan ekspresi atau sikap orang yang dewasa adalah bagaimana dia kemudian bisa membawa orang itu kemudian siap dalam terjun dalam pelayanan. Itu yang terpenting. Jadi itulah tujuan memperlengkapi pertama adalah membawa umat siap melayani. Seperti kita tahu bahwa Tuhan memang memberikan kita talenta dan itu menjadi potensi dalam diri kita. Tuhan juga memberikan karunia. Artinya Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia untuk memperlengkapi kita dalam dunia pelayanan. Misalnya saya bisa main keyboard, yaitu talenta saya yang Tuhan berikan. Tapi waktu saya kemudian terjun dan terus-terusan main keyboard, Tuhan akan lebih memperlengkapi setidaknya dari situ saya bisa menikmati sesuatu. Tapi kalau kita tidak kemudian kita diberikan bakat main keyboard, lalu tidak main keyboard, ya habis gitu. Karunia tidak ditambahkan oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di jemaat gitu, Bapak Ibu diberikan talenta luar biasa untuk kemudian mengajar. Lalu kalau hal itu tidak dipakai, maka Tuhan pun tidak akan memberikan karunianya untuk memperlengkapi Bapak Ibu dalam pelayanan. Dan waktu Bapak Ibu terjun ke dalam mengajar di jemaat dan talenta itu dipakai luar biasa, maka Tuhan walaupun lambat akan kelihatan bagaimana Tuhan memperlengkapi Bapak Ibu, Bapak Ibu dengan karunianya. Sehingga pelayanan kita makin hari makin dibuat lebih luar biasa lagi dan banyak orang terberkati melalui Bapak Ibu. Itulah betapa pentingnya kita mempersiapkan jemaat, itulah betapa pentingnya karunia-karunia di dalam Tuhan yang bisa kita dapatkan kalau kemudian kita mau ada di dalam situ. Dan bicara tentang memperlengkapi jemaat yang membawa kepada siap pelayanan, bukan sekedar kemudian hanya, ya ayo siapa yang mau ikut pelayanan, bukan hanya mempersiapkan wadahnya, tapi juga mempersiapkan bagaimana kemudian, mempersiapkan landasan teologisnya, memberikan gambaran kepada jemaat, memberikan dasar yang jelas tentang seperti apa, dan bagaimana melayani. Karena itu bicara tentang motivasi yang baik, motivasi yang benar dalam melayani. Dan saya pikir ini penting. Bukan soal bukan soal hanya memberikan persiapan teologis, tapi juga menunjukkan bagaimana caranya. Karena ada cara-cara yang berbeda. Ketika di mimbar, ketika pelayanan diakonia, ketika kemudian mengajar, ketika menginjil. Dan disinilah peran penting pembinaan, dan disinilah perang penting bagaimana hamba Tuhan, bagaimana penginjil, bagaimana orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk membina jemaat. Lalu bukan hanya mengerti dan bukan hanya memberikan bagaimana caranya, tapi juga menolong jemaat untuk mengerti, memahami, dan mempersiapkan mental mereka menghadapi setiap tantangan, setiap kendala yang mungkin akan terjadi. Bahkan omongan orang dalam pelayanan, kalau saya masuk Bapak Ibu mungkin kalau ada yang orang bareng masuk dalam pelayanan lalu menemukan suatu kendala gitu dan belum apa-apa sudah dimaki orang, belum apa-apa sudah dirasain orang. Ya saya akan mengucapkan welcome to the jungle. Selamat di dalam dunia pelayanan. Ya inilah pelayanan gitu. Kalau belum digutuhin kata saya sih kalau gini itu belum namanya pelayanan. Karena itu pelayanan adalah makan hati. Ya, yang menjadi persoalan bukan di situ, tapi yang kemudian selanjutnya tujuan memperlengkapi yang kedua adalah untuk membangun tubuh Kristus. Itu bicara tentang bagaimana orang mendirikan suatu tempat kediaman. Jadi bahasa aslinya itu bicara tentang dua, oikodome itu oikos, rumah tangga, dan kemudian dome itu atau doma itu atap rumah. Jadi bagaimana orang atau bagaimana gereja membangun jemaatnya, bagaimana gereja itu membangun kediaman, dalam tanda bagi kediaman kalau di sana tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus secara rohani itu yang dibangun. Tubuh Kristus adalah bicara tentang jemaat-jemaatnya. Itulah yang perlu dibangun. Nah, bukan kemudian gereja tidak memberikan sarana. Sarana itu sesungguhnya sudah diberikan oleh gereja. Sarana untuk pembinaan di gereja kita sudah diberikan luar biasa banyak. Kita lihat ada di dalam ibadah minggu pun ada beberapa model, ada doktrinal, eksposisi, ada seminar, ada seri, ada KKR, dan banyak yang bisa kita dapat dari sana. Tapi bukan hanya itu, ada di ibadah tengah minggu, ada di sana oikumene, ada ILF, IYF, Pasutri, PA, Coffee Break, atau Bina Wilayah. Itu semua adalah alat-alat sarana-sarana bina. Tapi juga tidak cukup itu, gereja kita juga menyediakan, ada literatur dan media. Ada kemudian di sana ada video yang boleh Bapak Ibu lihat, ada audio yang Bapak Ibu dengar, ada buku-buku yang boleh Bapak Ibu baca, ada santapan harian yang diberikan yang kita bayar sih bukan diberikan, tapi itu sarana bagi pembinaan jemaat. Yang ada warta walaupun itu kita bisa lihat di website. Jadi gereja sudah melihat bahwa pembinaan itu adalah sesuatu yang penting dan karena itu gereja sudah memperlengkapinya dengan baik dengan melalui hal ini. Karena itu tinggal bagaimana orang kemudian memanfaatkan sarana pembinaan gereja. Karena tanpa orang yang sadar sadar dengan hal itu, maka ya itu dianggap sebagai hal biasa. Tapi ketika itu dijadikan orang sadar bahwa itu adalah sarana bina, alat untuk membina, nah itu menjadi sesuatu yang penting untuk kemudian kita sikapi bersama-sama. Karena banyak orang, banyak gereja, alat-alat pembinaan itu bukan bermanfaat dalam tanda petik ya, bukan kemudian dinikmati oleh jemaat sendiri, bahkan jemaat yang di luar dari jemaat kita yang kemudian menikmati. Kita pernah membuat ABC, Antioquia Bible College. Itu yang terbanyak justru orang dari luar daripada dari gereja kita. Lalu bicara tentang LF, itu terbanyak justru orang-orang ibu-ibu yang dari luar gereja kita. Padahal itu kita tahu itu adalah sarana bina. Artinya, walaupun gereja melihat pembinaan itu sesuatu yang penting, tapi belum tentu umat sendiri melihat bahwa pembinaan itu sebagai sarana pembinaan. Atau belum sadar bahwa pembinaan itu sesuatu yang perlu ditekankan. Pembinaan itu perlu sesuatu yang kemudian dilihat. Nah, karena itu hal yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama, pelajari bersama adalah bahwa mengapa kemudian pembinaan itu sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, karena pembinaan di gereja itu adalah karena Allah yang kemudian menghendaki pertumbuhan itu sendiri. Allah yang kemudian melihat pertumbuhan itu sesuatu yang penting, Allah yang melihat kedewasaan itu sesuatu yang penting dalam jemaat. Dan perlu disikapi di sana bahwa ada perubahan yang dilihat. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak-Ibu, sebagai manusia tentu kita tidak ingin hanya menjadi terus-menerus menjadi bayi. Dan ketika kita terus-terus menjadi bayi, maka itu bermasalah. Setidaknya dalam kesehatan kita, dalam tumbuh kembang kita. Dan itu terjadi hari ini di banyak orang yang mengalami sakit sedemikian. tubuhnya mengecil sejak ini. Nah, begitu juga hal rohani. Tentu kita tidak ingin kita selamanya menjadi bayi. Dan Allah pun menghendaki, Allah memberitakan melalui Paulus, melalui banyak rasul-rasul, bahkan Allah sendiri memberitakan melalui Kristus, bahwa pertumbuhan jemaat, bahwa kedewasaan jemaat itu sesuatu yang penting, sesuatu yang harus dihidupi. Bukan hanya bertumbuh secara fisik, mental, tapi juga bicara tentang pemikiran dan spiritual itu sesuatu yang penting. Karena itu jemaat Tuhan dituntut untuk bertumbuh di dalam pemikirannya, dituntut bertumbuh dan diajar, bukan hanya terus-menerus diajar, tapi juga ada kalanya kemudian menjadi dewasa dan siap untuk mengajar. Jadi ada proses pergantian, ada proses pendewasaan, ada proses kemudian mempersiapkan yang generasi yang lain. Jadi makannya bukan lagi susu-susu terus, tapi makanan keras yang kemudian dimakan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ini bagian ini menandaskan bahwa pentingnya menjadi dewasa. Bagaimana kita tahu bahwa orang dewasa itu penting dan itu kemudian dituntut oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita tahu orang-orang yang menginjak dewasa? Saya cepat saja bahwa orang yang kemudian dewasa itu setidaknya ada berapa cirinya itu. Ada keselarasan, ada kesinkronan dalam konteks pengetahuan dan imannya. Dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa pengajaran, tidak mudah terperdaya, lalu dia tetap teguh berpegang kepada kebenaran, dan dia memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Kristus itu sendiri. Ya, dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, dan kalau kemudian orang memiliki prinsip yang benar, memiliki pengajaran yang benar, memiliki sikap yang tegas, maka orang tidak akan mungkin mudah diombang-ambingkan. Dan karena itu, saya melihat kata kuncinya adalah tetap berpegang teguh kepada kebenaran itu. Sehingga kalau orang tetap berpegang teguh, maka dia tidak mudah kemudian terperdaya, dan kemudian tidak mudah masuk di dalam terperdaya oleh ajaran-ajaran palsu, bahkan ajaran-ajaran yang KW itu tadi. Dan ini sesungguhnya juga pernah dialami oleh jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang memiliki tingkat kedewasaan yang luar biasa. Kita lihat dari sana bukan hanya mereka suka dengan firman Tuhan, suka dengan belajar dengan firman Tuhan, tapi juga mereka bisa membuktikan kalau ada rasul-rasul. Karena pernah terjadi di Wahyu 2 disebutkan, mereka kemudian ada orang yang mengaku rasul, tapi dengan luar biasa mereka bisa membuktikan bahwa rasul itu tidak benar, artinya rasul itu sesat. Nah, kalau orang kemudian bisa membuktikan bahwa rasul itu sesat, seorang yang mengaku rasul itu sesat, maka tidak akan mungkin orang bisa membuktikan tanpa memiliki pengetahuan yang benar, tidak akan mungkin orang bisa membuktikan tanpa kemudian dia sudah berpegang pada sesuatu yang benar. Jadi kita lihat kedewasaan adalah sesuatu yang sesuatu yang kemudian perlu kita miliki dan itu dituntut oleh Tuhan. Nah, tugas pembinaan adalah mendewasakan jemaat-jemaat Tuhan. Tapi bukan hanya kemudian sampai hanya pada titik ciri-ciri kedewasaan tadi. Kalau jemaat Tuhan tidak mudah terombang-ambing, kalau jemaat Tuhan kemudian tidak mudah terperdaya, kalau jemaat Tuhan kemudian memiliki pengetahuan teologis yang benar, tidak sampai kepada itu. Karena kalau bicara tentang itu, kita lihat jemaat Efesus di kitab Wahyu itu pun juga akan dicela oleh Tuhan gara-gara tidak melakukan hal-hal atau kasih mula-mula. Artinya tidak cukup hanya tingkat kedewasaan itu dilihat dari pengetahuan seseorang, tapi bagaimana dia bertumbuh di dalam kasih. Nah, kenapa kalau kita lihat di jemaat Efesus misalnya, jemaat Efesus di kitab Wahyu, kenapa mereka dicela gara-gara tidak melakukan kasih mula? Ada kecenderungan pertama, ada indikasi pertama, karena mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang baik yang pernah dilakukan di awal-awal ketika mereka menjadi Kristen. Itu pertama. Kedua, indikasi kedua adalah mereka sudah kehilangan roh, dalam artian mereka kehilangan semangat, kehilangan spirit dalam melayani. Jadi apa yang dilakukan, pengetahuan yang dimiliki itu sekedar knowledge, dan apa yang dilakukan itu sekedar rutinitas saja. Karena itu mereka dicela dalam Kitab Wahyu. Tapi identifikasi yang kedua yang terpenting adalah bicara tentang kasih terhadap sesama. Kenapa kecenderungan ini penting dilihat bahwa mereka tidak melakukan hal-hal seperti semula? Bicara tentang kasih mungkin kecenderungannya adalah jemaat Efesus kemudian sudah memiliki pengetahuan yang benar, diajar di Tiranus selama 2 tahun di dalam bangku kuliah, lalu mereka menunjukkan diri luar biasa hebat, mereka menunjukkan diri sudah seolah-olah paling pintar, mungkin saja seperti itu, karena itu buktinya dia bisa membuktikan bahwa Rasul palsu itu salah. Tapi bukan soal bagaimana dia bisa membuktikan dengan pengetahuan yang dia hebat, tapi bagaimana kasih itu penting. Jadi bukan soal menunjukkan orang itu berdosa, kamu bersalah, bukan soal itu. Tapi bagaimana mengasihi orang yang berdosa itu. Bukan soal, ya dosanya tentu saja bisa ditunjukkan bahwa dosanya itu adalah sesuatu yang keliru di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana mengasihi orang yang berdosa, itu yang penting. Itu ya indikasi yang saya lihat dari hal apa yang dicela di jemaat Efesus seperti disebutkan di Kitab Wahyu. Jadi mereka sudah tidak mengerjakan kasih yang mula-mula. Dan kemungkinan besar saya mengarah kepada yang nomor 3, yaitu mereka sudah kehilangan kasih dalam melayani. Itu pentingnya pembinaan yang boleh kita lihat, kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi pertama adalah bicara bahwa pembinaan itu kenapa penting, karena itu adalah sesuatu yang sebagai alat atau sarana bagi jawaban untuk apa ya konteks kita betapa melihat dunia itu begitu luar biasa, menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita umat Kristen, karena itu gereja perlu memperlengkapi jemaat. Lalu bicara tentang bahwa itu pun dikehendaki Tuhan, karena Tuhan mengehendaki umat atau gereja itu memperlengkapi umat-umatnya, dan Tuhan menginginkan umat-umatnya itu bertumbuh dewasa. Nah karena itu tinggal bagaimana kita sebagai umat Tuhan, tinggal bagaimana kita sebagai hamba Tuhan menyambut panggilan itu. Apakah kita jemaat sebagai orang yang kemudian menurut kitab suci sebagai orang yang perlu dibina, apakah kita merelakan diri kita dibina, dan kalau demikian maka sarana-sarana bina sudah diberikan oleh Tuhan, apakah kita kemudian mau mengikuti atau mau menghadiri atau mau peduli atau mengindahkan setiap sarana bina itu sehingga apa yang dilakukan gereja ini merupakan bagian terpenting bagi kerohanian saya. Kalau itu yang terjadi, maka niscaya kita akan menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang seperti Tuhan inginkan, yaitu menjadi jemaat yang Tuhan yang dewasa. Sehingga kita bukan hanya kemudian hanya mau diajar, kita hanya mendapat kemudian selalu menikmati apa yang diajarkan, tapi kita menjadi dewasa dan kemudian mau mengajarkan. Dan itu tingkatan yang lebih baik lagi untuk kita sebagai jemaat. Jadi masuk ke dalam pelayanan. Nah,